بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. والعاديات ضبحا. Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. فالموريات قدحا. Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. فالمغيرات صبحا. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. فأثرن به نقعا. Sehingga menerbangkan debu. فوسطن به جمعا. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana لربه لكنود. Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan mengakui keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan. Wa husila ma fis sudur. Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.